Kau memintaku untuk berubah menjadi seseorang yang bukan diriku tak apa. Aku akan mencoba aku selalu ada untukmu, bukan untuk menyakitimu, bertahan denganmu meski kau memilih untuk pergi. Kau takkan aku sesali. Kau berkata aku terlalu baik, sebuah alasan yang sungguh terbaik untuk tinggalkan aku secara baik-baik. Aku selalu ada untukmu, bukan untuk menyakiti.